بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله نحن وصلنا إلى صفحة ثمانية وتسعين اليوم الآخر. نعم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. اليوم الآخر ialah يوم القيامة, hari kiamat, hari yang dibangkitkan manusia. يبعث الناس, hari yang dibangkitkan manusia, fihi padanya, lil hisabi wal jazai, untuk perhitungan amal, wal jaza, dan untuk mendapatkan balasan. Al-jaza, balasan terhadap amalan-amalan itu. Wasummiya bidzalika, dan dinamakan dengan yaumil akhir. Secara bahasa yaumil akhir artinya apa? Hari terakhir. Wa summiya bidzalika, dan dinamakan demikian, li'annahu la yauma ba'dahu, karena memang tidak ada hari lagi sesudah itu. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, di mana yastaqirru, akan tinggal ahlul jannati, penghuni surga, fi manazilihim, di tempat-tempat tinggal mereka. Wa ahlun nari fi manazilihim, dan juga penghuni neraka tinggal di tempat-tempat tinggal mereka. Maka demikian keadaan kekal, sebagaimana makna kekal, yaitu tidak berakhiran. Kalau ditanyakan apa bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya penghuni surga dan penghuni neraka, bedanya ialah kalau kekalnya Allah ialah kekekalan yang azali yang tidak berpermulaan dan tidak di bawah kehendak siapapun. Ya. Sedangkan kekekalan ahlul jannah dan kekekalan ahlun nar itu dimulai dengan tidak ada kemudian menjadi ada, dimulai dengan mati kemudian hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi. Nah, dan kekekalan itu di bawah kehendak Allah. Begitu. Ini jelas perbedaan yang sangat mendasar. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Yatadhammanu salasata umurin, mengandung tiga perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, al-imanu bil ba'thi, beriman kepada al-ba'ts, kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta, yaitu dihidupkannya kembali al-mauta, orang yang mati. Hina yunfakhu fis-suri an-nafkhatu ats-tsaniyatu, ketika yunfakhu, ditiupkannya, fis-suri sangkakala, pada tiupan yang kedua, an-nafkhatu ats-tsaniyatu. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, sehingga orang-orang pun ketika setelah ditiupkannya sangkakala kedua, bangkit dari kuburnya, berdiri li rabbil alamin, di hadapan Allah rabbil alamin, hufatan, dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, ghaira munta'ilina, dengan tidak bersandal, uratan, dengan telanjang, ghaira mustatirina, dengan tidak memakai penutup aurat, ghurlan, ghaira mukhtatinina, ghurlan tidak berkhitan, dengan tidak berkhitan pada kemaluannya. Yang berkhitan kembali lagi kulupnya, قال الله تعالى الله yang maha tinggi telah berfirman memberitakan hari kebangkitan itu kama badakna awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Kami hidupkan mereka kama badakna, sebagaimana kami mulai kehidupan mereka awal khalqin, pada waktu penciptaan pertama. Nu'iduhu, kami kembalikan ia. Wa'adan alaina, sebagai janji kami. Inna kunna fa'ilin, kami akan berbuat dengan janji itu. Jadi Allah katakan kehidupan itu yang dibangkitkan ialah kama badana awal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai kehidupannya di awal penciptaan, kami kembalikan dia, nu'idu. Bayi yang baru lahir itu tidak berkhitan, ya. Maka kami kembalikan dia seperti semula, tidak berkhitan. Wal ba'thu, dan hari kebangkitan itu haqqun sabitun, adalah suatu yang hak, yang pasti adanya, sabit, telah tetap adanya. Dalla alaihil kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimina, yang ditunjukkan atas pengertian ini oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Qala Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, thumma innakum ba'da dhalika lamayyituna, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsuna. Kemudian kalian ba'da dzalika, setelah itu, setelah sangkakala pertama, lamayyitun, yani kemudian setelah kalian menjalani hidup di dunia, lamayyitun, akan menjadi mati, jadi mayit. Kemudian kalian pada hari kiamat tub'atsun, akan dibangkitkan kembali. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurla, akan yuhsyaru, dibangkitkan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, hufatan, dengan tidak beralas kaki, ghurla, dan tidak berkhitan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wa ajma'al muslimuna ala thubutihi, dan kaum muslimin telah sepakat tentang pasti akan subutihi, pasti adanya hari kebangkitan itu. Wa huwa muqtadal hikmati, dan ini adalah, yang demikian itu adalah muqtadal hikmah, muqtadal kemestian daripada hikmah, daripada hikmah Allah. Haitsu taqtadi, di mana hikmah Allah itu menghendaki satu kemestian. Ayyaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqati, Allah menjadikan bagi segenap makhluk ini, li hadhil khaliqati, al-khaliqah makhluk, Allah menjadikan ma'adan. Ma'ad yaitu hari yang dijanjikan. Dijanjikan padanya, yujazihim fihi, Allah membalas pada hari itu, ala ma kallafahum bihi, membalas atas apa yang Allah bebankan atas mereka padanya, membalas dalam hal pelaksanaan yang kallafahum, yang Allah bebankan, pelaksanaan syariah yang Allah bebankan atas mereka, ala al-sinati rusulihi, melalui syariah yang dibebankan itu melalui lisan, al-sinah jamak dari lisan para rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum, bahwasanya kami ciptakan kalian abathan, sia-sia. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian dengan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka, apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Wa qala linabiyyihi sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'adin, sesungguhnya innal ladhi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'adin, sesungguhnya zat yang farada 'alaikal qur'ana, telah mewajibkan atas kalian untuk mengajarkan Al-Qur'an ini, laradduka ila ma'ad, sungguh dia akan mengembalikan kamu ke da'ak pada hari ma'ad, pada hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Maka dengan pasti bahwa beriman kepada hari akhirat itu meliputi, pertama, beriman kepada adanya hari kebangkitan. Dibangkitkannya manusia dan jin pada hari itu dengan dibangkitkan jasmani dan rohaninya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwa kebangkitan hari kiamat itu hanya rohaninya saja. Itu omongan bid'ah. Atau mereka bilang dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan jasmani lain, karena jasmani yang dipakai di dunia sudah hancur. Dan itu omongan batil. Dibangkitkan di hari kiamat lengkap dengan jasmani dan rohani yang dipakai dalam kehidupan di dunia. Kalau dibangkitkan hari kiamat dengan jasmani lain, padahal diberitakan di dalam Al-Quran bahwa anggota jasmani itu berbicara menjadi saksi atas perbuatan manusia itu, bagaimana bisa jadi saksi padahal jasmaninya sudah ganti dengan jasmani lain? Itu saksi yang dusta itu namanya. Ya, mereka bisa menjadi saksi karena anggota badan itu yang dibangkitkan nanti di hari kiamat adalah anggota badan yang dulu pernah dipakai di dunia. Nah, kemudian atsani, yang kedua, keimanan kepada hari kiamat itu mengandungi pula keimanan al-imanu bil hisabi wal jazai. Beriman kepada adanya perhitungan amal dan jaza, balasan terhadap perhitungan amal. Yuhasabul abdu ala amalihi, setiap hamba dihitung ala amalihi, sesuai dengan amalannya. Wa yujazi alaih, dan dibalas atas amalan itu. Wa qad dalla ala dhalikal kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimina, dan telah menunjukkan pengertian demikian ini Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Semua menunjukkan pengertian demikian, yaitu di hari akhir itu akan ada hisab dan jaza, perhitungan amal dan jaza, balasan terhadap amalan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya ilaina, kepada kamilah, iyabahum, tempat kembali mereka. Ilaina, kepada kamilah, iyabahum, tempat kembali mereka. Mereka siapa? Mereka semua makhluk mukallaf ini, manusia dan jin ini. Inna alaina hisabahum, dan sungguhnya atas kamilah, kata Allah, hisabahum, perhitungan terhadap amalan mereka. Biar Allah sendiri yang menghitung amalan mereka. Wa qal, juga firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujazi illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang ja'a bil hasanati, datang ke akhirat itu dengan al-hasanah, dengan membawa kebaikan, amalan soleh, falahu, maka bagi dia, ashru amthaliha, mendapatkan 10 kali lipat daripada amthaliha yang semisal itu. Wa man ja'a bisayyi'ati, dan barang siapa yang datang dengan membawa sayyi'ah, kejelekan, fala yujazi illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kecuali semisal dengan kejelekan itu. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi. Nah, begitulah hukum Allah, yaduru bainal fadli wal adli, berputar di antara keutamaan dan keadilan. Dalam hal balasan terhadap perbuatan baik itu bil fadli, ya, yaitu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dalam berita ini 10 kali lipat balasannya kalau itu amalan kebaikan. Wal adli, dan kalau itu amalan kejelekan, dengan adil, yaitu fala yujza illa mithluha, kecuali dengan setimpal, semisal. Wa hum la yudlamun, dan tidak mereka dizalimi. Wa qala wa nadha'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Juga firman Allah, wa nadha'ul mawazina, dan kami letakkan timbangan amal, al-qist, yang adil, liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat, fala tudlamu nafsun, maka tidak akan didzalimi satu jiwa pun, syai'an, sedikit pun, wa in kana mithqala habbatin, walaupun seberat habbah, satu biji, min khardal, dari mentimun. Biji mentimun itu tidak ada apa beratnya, tidak ada nilai beratnya, sangat ringan. Ya, kalau kamu potong mentimun itu, bijinya itu tidak ada nilai beratnya, namun walaupun sebiji mentimun itu kebaikan dan kejelekan, Allah tidak tidak melewatkannya dan tidak mendzalimi setiap orang pun. Ataina biha, kami datangkan amalan itu. Dia timbang di hadapan mata yang bersangkutan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pihak yang menghitung. Cukuplah kami Allah sebagai pihak yang menghitung. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Umar yang Allah telah meridhai beliau berdua, beliau dan bapak beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, bahwasanya Allah mendekatkan orang mukmin nanti di hari kiamat. Fayad'u alaihi kunfahu wa yasturuhu, maka Allah letakkan padanya atau kunfahu atau kanafahu, Allah letakkan kepadanya pada kanafahu, yaitu pada pundaknya. Wa yasturuhu, dan Allah tutupi. Fayaqulu, maka Allah menyatakan kepada hamba ini secara rahasia, ata'arifu dzanba kadza, tahukah engkau bahwa engkau telah berbuat dosa yang ini, ata'arifu dzanba kadza, apakah engkau tahu bahwa engkau telah berbuat dosa yang demikian. Berbisik-bisik antara Allah dengan si mukmin ini. Allah dekatkan si mukmin itu sehingga sampai berbisik antara Allah dengan dia, yaitu antara Allah dengan pundaknya. Fayaqulu na'am ay rabbi, maka orang ini pun mengatakan, ya wahai Tuhanku, aku telah berbuat demikian itu tadi. Tidak ada yang tahu, bisik-bisik antara Allah dengan hamba yang mukmin itu. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai akhirnya ketika hamba ini mengakui semua dosa-dosanya, dan pengakuan itu terjadi di hadapan Allah, tidak ada yang tahu bisik-bisik antara hamba itu dengan Allah. Wa ra'a annahu qad halaka, dan hamba ini sudah mempunyai pandangan bahwa dia akan binasa. Sudah memastikan dirinya akan binasa melihat catatan dosa yang Allah tunjukkan kepadanya itu secara rahasia itu. Qala, maka Allah menyatakan kepada hamba itu, satartuha alaika fid dunya, aku sembunyikan, aku tutupi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan pada hari ini aku ampuni dosa itu. Fayu'ti kitab hasanatihi, kemudian Allah memberikan kitab catatan kebaikannya yang berarti diterima dengan sebelah kanan, sehingga dia hamba ini masuk ke surga Allah tanpa diketahui catatan dosanya oleh siapapun di mahsyar, hanya antara Allah dengan dia saja. Wa ammal kuffaru wal munafiquna, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ahlul bid'ah termasuk orang-orang munafik, fayunada bihim, maka dipanggil oleh Allah mereka itu ala ru'usil khalaik, di depan seluruh makhluk. Ala ru'usil khalaik, ru'us jamak dari ra'is, maksudnya ini adalah ungkapan Arab, maknanya ialah di depan khalayak ramai. Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, dengan dinyatakan di depan khalayak itu, di depan mahsyar, dipanggil nama-namanya, kemudian Allah menyatakan mereka itulah sebagai orang-orang yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal dhalimin, ketahuilah kutukan Allah terhadap orang-orang yang zalim. Begitu diumumkan di depan manusia dan jin yang berkumpul di mahsyar itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha, bahwa siapa yang berkeinginan dengan satu kebaikan, berniat untuk beramal dengan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian diamalkan niat baiknya itu, katabahallahu indahu asyra hasanatin, Allah menulis kebaikan itu di sisinya dengan 10 kebaikan, ila sab'imi'ah da'fin, ila ad'afin kathira. Allah mencatat minimalnya itu 10 kebaikan. Satu kebaikan dalam catatan Allah 10 kebaikan. Sampai 700 kebaikan. Satu kebaikan ditulis minimal 10 kebaikan atau sampai 700 kali lipat. Do'afin 700 lipat. Sampai bahkan ila ad'afin kathirah, sampai kepada lipatan-lipatan yang banyak. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, adapun yang berniat untuk berbuat jelek, kemudian niatnya itu dikerjakan, kata bahallahu sayyatan wahidatan, maka niat yang jelek dan amal yang jelek itu, satu amalan yang jelek itu Allah tulis sayyatan wahidah, dengan satu kejelekan pula. Nah, coba kalau kejelekan ditulis satu, kejelekan tulis satu oleh Allah. Tetapi kalau kebaikan, maka satu kebaikan ditulis oleh Allah minimal 10 kebaikan. Walaupun yang dikerjakan hanya satu, tapi yang ditulis oleh Allah 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Begitu. Maka memang betul hisab dan jaza itu akan terjadi hari perhitungan dan pembalasan. Waqad ajma'al muslimuna, dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat, ala itsbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mali, bersepakat kepada atau atas adanya penetapan hari hisab, hari perhitungan amal, wal jazaa', dan hari pembalasan amal, al jazaa' 'alal a'mal, hari pembalasan terhadap amal. Wa huwa muqtadhal hikmati, dan pembalasan itu adalah, hari pembalasan itu, perhitungan amal dan pembalasan adalah satu kemestian dari hikmah Allah. Hikmah Allah menciptakan kehidupan di dunia ini ialah, di balik itu Allah menghendaki adanya hari kiamat, yang di situ ada apa, perhitungan amal dan pembalasan. Fa innallaha ta'ala anzalal kutuba, karena Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab, wa arsalar rusula, dan Allah mengutus para rasul, wa farada 'alal ibadi qubula ma ja'u bihi, dan Allah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul-rasul itu, ma ja'u bihi, apa yang dibawa oleh para rasul itu. Yang dibawa oleh para rasul ialah ajaran-ajaran yang datang dari Allah. Allah telah mengutus para rasul dan mewajibkan atas hamba-hamba Allah untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul itu. Wal 'amala bima yajibul 'amala bihi minhu, dan diwajibkan pula oleh Allah untuk hamba itu beramal dengan apa yang diwajibkan untuk beramal dari minhu, dari ajaran para rasul itu. Wa aujaba, dan Allah telah mewajibkan qitalal mu'aridina lahu, Allah mewajibkan untuk memerangi, qital, berperang terhadap al-mu'aridin, terhadap para penentang ajaran yang dibawa oleh para nabi itu. Wa ahalla dima'ahum, dan Allah telah halalkan darah mereka, para penentang itu. Wa dzurriyyatahum, dan Allah halalkan anak-anak mereka, para penentang itu. dihalalkan untuk menjadi budak belian. Wanisa'ahum, dan juga Allah halalkan wanita-wanita para penentang itu, dihalalkan untuk menjadi budak belian. Wa amwalahum, dan Allah juga halalkan untuk merampas harta para penentang tersebut. Walau lam yakun hisabun, kalau seandainya tidak ada hari perhitungan amal, wala jazaun, dan tidak ada balasan, hari pembalasan amal, lakana hadza minal abathi, niscaya semua ketentuan ini tadi abath, sia-sia. Untuk apa adanya perang, jihad? Hah? Untuk apa adanya pertumpahan darah? Untuk apa adanya perjuangan, bercucur air mata, bercucur keringat, bercucur darah? Untuk apa semua itu kalau tidak